أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الإمام السعدي رحمه الله: هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى. Ayat ini perintah untuk memerangi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara. Man alladziina la yu'minuuna billahi wa la bil yaumil akhir. Kepada orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Dengan iman yang benar. Yusaddiquuna bi af'alihim wa a'malihim. Mereka membenarkannya dengan amalan dan perbuatan mereka. Wala yuharrimuna ma harrama Allah. Mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wala yattabi'una syara'ah fi tahrim al-muharramat. Mereka tidak mengikuti syariat Allah di dalam mengharamkan apa yang Allah haramkan, malah membuat-buat sendiri, malah menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya. Wala yadinun dinal haq ay la yadinun ad-din as-sahih. Tidak beragama dengan agama yang benar. Wa in zamu annahu ala din, walaupun mereka menyangka di atas agama. Fa'innahu dinun ghairul haq. Sungguhnya yang demikian itu adalah agama yang bukan dibangun di atas al-haq. Li'annahu ma bayna din mubaddal wa huwa lazam yashra Allah aslan. Karena agama yang mereka anut adalah agama yang sudah dirubah, yang tidak ada syariatnya secara asal. Wa imma din mansuh qad syara'ahu Allah, atau agama yang mansuh, yang sudah dihapus, yang sudah Allah syariatkan. Suma ghayyara bi syari'ati Muhammad, kemudian Allah rubah dengan syariat Muhammad SAW. Fayaqad tamassuk bi ba'da an-naskh ghair ja'iz, sehingga orang yang berpegang teguh dengan agama yang sebelumnya tidak boleh berpegang teguh dengan agama yang sebelumnya, yang seharusnya dia beragama dengan agama Muhammad SAW yang sudah menghapus agama sebelumnya. Fa'amarahu biqital ha'ula wa hatta 'ala dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi mereka dan bahkan menyuruh, menganjurkannya. Lianam yad'un ila ma hum 'alaihi wa yastadarru al-katsir minhum lin-nas bisabab annahum ahlul kitab. Karena mereka mengajak kepada apa yang ada pada diri mereka sendiri, bukan mengajak kepada Allah, sehingga terjadi timbul bahaya yang besar bagi manusia. Dan mereka ahlul kitab, merasa ahlul kitab, seolah-olah Allah mensyariatkannya, padahal tidak. Ghaya dzalikal qital hatta yu'tal jizyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir, sampai kapan dalam berperang, sampai mereka memberikan jizyah, harta al-mal ladzi yakunu jazaa'a litarki al-muslimin qitalan, harta yang mana sebagai balasan ya, karena kaum muslimin sudah tidak memerangi mereka lagi, maka membayar jizyah. Wa iqamatul mu'minin ala anfusihim wa amwalihim bain adhhar al-muslimin. sehingga menegakkan atau mereka tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dalam keadaan aman. Yu'khadh minhum kull 'am, setiap tahunnya diambil. Ini jizyah. Jizyah itu beda dengan zakat. Ya, sudah disinggung oleh siapa dulu? Syekh Shalih Fauzan. Tidak sama. Jizyah tidak sama dengan zakat. Jizyah itu setiap tahun diambil, bukan setiap bulan, setiap hari, bukan. Ya, kullu 'am. Dan kullun 'ala hasab halih. Jizyah dilihat tergantung masing-masing, enggak bisa dipatok. Kalau zakat itu berapa? 2,5%. Zakat apa itu? Zakat mal, emas dan perak. Zakat-zakat yang lain. Nah, baik dari orang yang fakir atau yang lainnya. Min ghaniyin wa faqirin wa mutawassit. Dari orang-orang yang kaya, fakir, mutawassit, atau orang-orang pertengahan. Kama fa'ala dzalik Amirul Mu'minin Umar bin Khattab wa ghairu min umara'il mu'minin. Bagaimana sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab dan yang lainnya dari para pemerintah, orang-orang yang beriman. Qalu an yadin ay hatta yabdzaluha fi hal dzillihim. Mereka sampaikan, mereka berikan kepada kaum mukminin, kepada pemerintah kaum mukminin, ketika mereka hina rendah, dan mereka berikan dengan tangan-tangan mereka. Tidak boleh diutus oleh apa? Ada pesuruh misalnya, ada pembantu atau yang lainnya. Bala tuqbal ila min aidihim wa hum sadirun. Jizyah ini tidak bisa dikasih kecuali melalui tangan mereka dalam keadaan mereka hina rendah. Tidak boleh dikirim misalnya, transfer atau tidak bisa. Harus mereka sendiri yang menyerahkan. Fa idza kan bihadzal hal, apabila mereka berada pada keadaan seperti ini, wasal muslimin ayuqirruhum bil jizyah, dan mereka meminta kepada kaum muslimin untuk menetapkan jizyah, wa tahta ahkam muslimin wa qahrihim, mereka berada pada hukum kaum muslimin dan wa hal aman min syarrihim wa fitnahim wa fitnatihim, sehingga merasa aman dari keburukan kejahatan mereka, fitnah mereka. Wastaslamu lisyurut allati ajraha alaihim almuslimun, mereka tunduk dengan syarat-syarat yang dibangun di atas kesepakatan kaum mukminin. Mimain yunfi azhim wa takabburihim, sehingga bisa menghilangkan takabur mereka, nah, kesombongan mereka. Wa tujibu dhullihim wa sigharihim wajaba al imam aw naib an yaq'aduhum lahum. Maka wajib bagi seorang pemimpin untuk mendudukkan mereka. Wa illa bi an lam yuhu wa yu'tul jizyah an yadi wa musaghirut, kalau tidak memberikan, menunaikan jizyah dengan tangan mereka, maksudnya dikasih, dan mereka dalam keadaan hina, rendah. Lam yajiz iqrarun bil jizyah, maka tidak dianggap sebagai jizyah. Bal yuqatilun hatta yuslim, bahkan harus diperang sampai mereka masuk Islam. Wastadala bihadil ayat al-jumhur alladhina yaqulun. Pendapat jumhur mengambil dalil dari ayat ini. La tuqadil jizyah illa min ahli kitab. Jizyah tidak bisa diambil kecuali dari ahlul kitab. Dan Allah lam yuzkar akhdhul jizyah illa minhum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan jizyah kecuali diambil dari ahlul kitab, bukan pada yang lainnya. Wama ghairuhum falam yudhkar illa bi kitabin hatta yuslimu. Adapun selain ahlul kitab tidak disebutkan kecuali perintah dari Allah untuk memerangi mereka sampai mereka masuk Islam. Walahaqa ahlul kitab fi akhdil jizya iqrarun fi diyaril muslimin al-majus. Dan diikutkan pada ahlul kitab yang diambil jizyahnya dan menetapkan bahwa bisa mereka tinggal di perkampungan kaum muslimin adalah di dalam orang-orang majusi. Fa'inna Nabi SAW akhad al-jizyah min majusi hajar thumma akhadaha Amir al-Mu'min Umar min al-Furs al-Majusi. Nabi SAW pernah mengambil jizyah dari Majus Hajar, nama daerah. Kemudian setelahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengambil jizyah dari Persia, Majusi. Waqila, ada juga yang berpendapat innal jizyah tu'khadh min sa'ir al-kuffar min ahli kitab wa ghairihim. Namanya jizyah itu, nah, yang namanya jizyah bisa diambil dari ahlul kitab dan yang lainnya. Lianna hadzal ayat nazalat ba'dal faragh min qitalil arab wal musyrikin. Karena ayat ini turun setelah selesai di dalam memerangi bangsa Arab musyrikin. Syuruhi qital ahlul kitab wa nahyum, sehingga memulai di dalam memerangi ahlul kitab yang lainnya. Fa kun hadzal qaid ikhbaran bil waqila mafhumun lah. Sehingga nah pengecualian ini ya hanya sebatas ikhbar, penghabaran saja dengan kejadian yang ada, bukan mafhumnya, bukan mafhum kebalikannya. Wa yadullu ala hadza anna al-majus akhadzat minhum al-jizyah wa laysa ahlul kitab, karena Rasulullah SAW pernah mengambil jizyah dari orang-orang Majus dan mereka bukan ahlul kitab. Walanna qad tawatara al-muslimin 'anil muslimin min as-sahabah min ba'da annam yad'una man yuqatilum ila ihda thalath. Dan telah mutawatir kabar ini. Nah, dari kalangan para sahabat dan yang setelahnya, bahwasanya kaum muslimin mengajak orang-orang kafir, ahlul kitab dan yang lainnya. Nah, memberikan tiga pilihan. Pilihan yang pertama, apa? Yang pertama adalah masuk Islam. Kalau masuk Islam maka tidak ada jizyah. Yang kedua, dia harus membayar jizyah karena tidak mau masuk Islam. Yang ketiga, perang, sif. Min ghairi farqin baina kitabi wa ghairi. Tidak dibedakan antara ahli kitab atau yang lainnya, majus dan yang semisalnya, musyrikin dan yang semisalnya. Nah, wallahu a'lam bissawab, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin.